Seorang gadis mencuri hatiku, dikala diriku sedang tak menentu. Ku terpesona pada senyumannya, pada paras wajah dan tawa candanya. Lama-lama aku suka dia, ku ingin bersama, ku ingin berdua, iya. Semoga lah aku diterima jadi kekasihnya selama-lamanya. Aku jatuh hati, ayayayay, jatuh hati kepadanya. Aku ingin segera, ayayayay, ingin jadi kekasihnya. Aku jatuh hati, ayayayay, jatuh hati kepadanya. Aku ingin segera, jadi kekasihnya. Ayayayay, jatuh hati kepadanya. Aku ingin segera, ayayayay, ingin jadi kekasihnya.